Bye. Wanti-wanti calon sarjana ekonomi, bagainya kriba panage guru ngaji, induna kuli di Saudi. Kaya nate memikir ke jauh, padahal nyata nagawe can tugu, kamu lagi tuh mikir nepikat tubuh. Dengar rumah di pentas kawin yang bisa gagal.